Saya bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala wa ba'du. Review pelajaran ke-17. Inti dari pelajaran ke-17 adalah mana nih teorinya? mana ya di sini ya? Oh, di sini adalah muta'lil. Tapi di sini di latihan 7-nya ada an di sini ya. Penggunaan an. An yang menasabkan fi'il mudore ya. Jadi nawasibul mudore yang menasabkan fi'il mudore itu kalau lihat di jurumiyah itu ada 10. Yang paling utama, pemeran utama tentu saja ada an ya. Yang 10 ini dibagi 2. Yang pertama menasabkan fi'il mudore dengan sendirinya. Terus yang kedua menasabkan fi'il mudore melalui perantaraan an yang disembunyikan, an mudmarotan. Yang menasabkan fi'il mudore asli langsung itu ada 4. An lan idzan kae itu menasabkan fi'il mudore langsung. Adapun sisanya seperti lamul kae, lamul juhud, lamul kae itu lamul ta'lil. Kemudian lamul kae, lamul juhud. Kemudian fa al jawab bil fa, kemudian wawu hatta, kemudian au itu menasabkan fi'il mudore itu yang menasabkannya itu bukan itunya, bukan si hatta-nya. Contoh misalkan hatta yan kiha zaujan goyro, sampai istilahnya itu hatta tan kiha zaujan goyro, sampai si perempuan tersebut menikahi suami yang lainnya. Nah di situ fi'il mudorenya jadi nasab bukan karena hatta-nya, tergantung si antum mau madhab klasik atau madhabnya Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin di syarah jurumnya dia mengatakan yang menasabkan fi'il mudorenya hatta, selesai. Tapi kalau menurut ulama klasik yang menasabkan fi'il mudorenya itu bukan hatta tapi an. Nah si annya itu tersembunyi, si annya itu di depan hatta tersembunyi, wajib disembunyikan, tidak boleh dimunculkan, tidak boleh mengatakan hatta an tankiha. Tidak boleh mengatakan hatta antan kiha. Jadi harus sembunyikan. Tahu dari mana? Karena ini berhubungan dengan bahwasanya hatta itu termasuk huruf jar gitu katanya. Ya, bahwasanya hatta itu termasuk huruf jar. Kemudian antan kiha zaujan goiroh itu masdar muawal dalam posisi majrur. Makanya istilah itu lihat saja pas nanti di alfiyah bab huruf jar nanti ada hatta masuk di situ. Gitu. Hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa matla'i? Karena hatta huruf jar. Gitu. Ya enggak. Oke. Nah, di sini yang dibahas di sini di pelajaran ini yang menasabkan fi'il mudorenya adalah yang pertama yaitu an. An harfu nasbin wa masdariyin. Kalau di i'rab an itu adalah huruf nasab dan huruf masdar. Artinya apa? An di depannya fi'il. An ini di depannya itu bisa fi'il madi, bisa fi'il mudore, bisa fi'il amr. Cuman kalau an masuk ke fi'il madi dan fi'il amr enggak ngasih pengaruh karena memang mabni. Karena memang fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Tapi kalau an masuk ke fi'il mudore memberikan pengaruh, fi'il mudorenya jadi mansub. Gitu ya. Contoh misalkan antohiro baitiya litoifin, baitiya litoifina wal'akifina warruka'in sujud. Antohiro, an di depannya ada tohiro. Tohiro kan fi'il amr. Tohiro yutohiru tohir. Kemudian untuk 2 orang ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka apa? Sami'ud du'a itu kan? Saya kurang tahu nih, saya enggak hafal ayatnya. Nah, terus di situ ada antohiro. Ya, ada an kemudian di depannya fi'il madhi tohiro. Gitu ya. Kalian enggak lihat Ustaz Nahu di Lipia juga dia enggak hafal ayatnya. Dia hafal ayatnya tuh ayatnya yang pas ada pas itunya saja. Sisanya yang lainnya dia enggak tahu. Nah, saya kirain Ustaz Indonesia doang ya, Ustaz Budian doang. Ternyata Ustaz Saudi juga sama, dia hafalnya itu saja. Apa? Dia nanya sekarangnya itu kan. Apa ayat setelahnya gitu kan. Dia juga enggak tahu. Oh, berarti memang tipikal guru Nahu itu memang wajar ngapal Al-Qur'an. Ngapal Al-Qur'an itu pas bab ayatnya saja. Jadi bukan saya saja ya. Saya karena pendahulu-pendahulu saya juga sama kayak gitu ya. Padahal kalau sudah hafal Al-Qur'an enak. Jadi ketika nyebutin Nahu bab apa gitu kan, keluar semua. Cuman enggak tahu deh karena mungkin fokusnya ke teorinya jadi lupa ngapalnya. Gitu ya. An masuk ke fi'il amr dan seterusnya. Nah, an di sini masuk ke fi'il mudhari, posisi an dengan fi'ilnya baik an dengan fi'il madhi, an fi'il mudhari ataupun al dengan fi'il amr itu jadi masdar, seakan-akan jadi masdar. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bihi, terserah. Ini bisa terserah. Wa antasumu khairun lakum, gitu kan? Wa antasumu khairun lakum. Khairun jadi apa? Khairun jadi khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah antasumu. Wa antasumu khairun lakum. Dan kalian bersaum itu lebih baik bagi kalian. Seakan-akan antasumu itu mubtadanya, seakan-akan tasumu ini kalau diganti menjadi masdar menjadi begini. Wa saumukum khairun lakum. Nah, wasomukumnya ditakwil, makanya disebutnya masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu kan isi maf'ul. Masdar yang ditakwil menjadi an dan fi'il mudore. Berarti memulai kalimat awal dengan mu'awal boleh? Boleh, tentu saja. Makanya mubtada itu apa? Mubtada itu isim atau isim mu'awal, masdar mu'awal maksudnya. Yang bisa jadi masdar, yang bisa jadi mubtada itu adalah isim atau masdar mu'awal. Isim yang ditakwil. Tapi masdar mu'awal itu termasuk ini, masuk kategori isim juga enggak, Ustaz? Masdar mu'awal? Nah, bisa disebut gabungan. Bukan tentu saja kalau masdar mu'awalnya sendiri kalau diurai terdiri dari an dan fi'il, an huruf, tasumu fi'il. Ya, ya, cuman dari segi mana dia apa dia seperti masdar, makanya disebutnya masdar mu'awal. Berarti sebelum ditakwil, dia wasaumukum, ditakwil menjadi wa antasumu. Gitu. Kenapa? Ada di. Nah, terus apakah yang jadi apa huruf-huruf yang menjadi masdar muawal itu hanya an saja? Yang paling banyak digunakan an, tapi yang lainnya ada tidak ada. Ketika kita ngebahas mengenai harful mausul, yaitu ya enggak. Kan mausul itu ada dua, mausul ismi, mausul harfi. Mausul ismi ini yang sering kita sebut dengan isi mausul. Dengan kata lain, mausul itu ada dua, isi mausul dan harful mausul. Nah, isi mausul ini, yang sering, isi mausul ini dibagi dua lagi. Isi mausul mukhtas, khusus, alladzi, alati, dan cabang-cabangnya itu mukhtas khusus. Artinya, alladzi itu khusus untuk domir huwa. Domir hum gak bisa ke alladzi. Atul labu gak bisa pakai alladzi. Alladzi itu khusus untuk laki-laki satu orang. Kemudian ada yang mushtarok, siapa saja bisa masuk. Seperti man, man itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa satu, bisa banyak. Gitu, nah itu isi mausul. Nah ada juga harfu mausul. Harfu mausul itu, ya itu tadi. An, kemudian ma mausulah. Bukan ma isi mausul ya. Ma yang harfu mausul. Lihat lagi. Kemudian ada apa? Ada kai di situ tuh ya. Likaila. Itu ada di pembahasan mengenai harfu mausul. Lihat lagi bab mengenai mausul. Mausul itu ada dua ya. Ada ma harfu mausul, ada ma isi mausul. Maunya yang mana? Kalau ma yang huruf mausul, ma yang harfu mausul, itu diterjemahkannya jadi masdar. Dan tentu saja apa perbedaan antara isi mausul dengan harfu mausul? Kalau harfu mausul itu tidak punya domir a'id. Tidak ada domir yang kembali ke si harfu mausulnya, enggak ada. Tapi kalau isi mausul harus ada domir yang kembali ke si isi mausul tersebut. Misalkan alladzi darabtuhu Muhammadun, orang yang saya memukul dia, orang yang saya memukulnya, nyahnya kembali ke si orang, ke si alladzi. Atau alladzi darabani, orang yang memukul saya, daraba, domir huwa, huwanya kembali ke si alladzi. Itu isi mausul. Tapi kalau harfu mausul itu enggak punya domir a'id. Gitu. Perbedaannya di sana. Maka ma yang harfu mausul itu diterjemahkannya itu masdar. Sedangkan ma yang isi mausul harus ada domir huwa yang kembali ke si ma biasanya. Gitu. Pusing kan? Syukur kalau pusing berhasil berarti. Oke, lihat di sini. An dengan fi'il mudhari, lihat di sini contohnya. Ya. Di sini contohnya misalkan ada uridu an azhaba ilal mustausofi, ya, di latihan 6. Uridu an azhaba ilal mustausofi. Ini sudah dibahas kalau enggak salah tuh ya. Uridu fi'il fa'il an azhaba ilal mustausofi itu maf'ulun bihi. An azhaba di situ maf'ulun bihi dari uridu. Seakan-akan kalau pakai masdar yang aslinya bukan pakai muawwal, seakan begini. Arada yuridu al-azhaba itu kan zahab, ya kan? Uridu az-zahaba ilal mustausofi. Zahaba ya zahab, bukan masdarnya zahab. Nah, karena yang perginya dengan yang punya keinginannya adalah orang yang sama, yaitu sama-sama saya, maka si masdarnya enggak dimodofkan pun orang sudah tahu. Sudah pasti yang, karena yang punya keinginan adalah saya. Beda dengan uridu antazhaba, saya menginginkan kamu pergi ke klinik, gitu kan? Di sini kan uriduan, uridu saya ingin, antazhaba saya yang pergi, antazhaba yang perginya saya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang perginya itu kamu? Maka beda antara yang punya keinginan dengan yang pergi itu kan beda oknum. Maka di masdarnya juga beda, harus dibedakan. Jadi begini, uridu zahabaka ilal mustausofi. Gitu, karena kalau zaham saja nanti disangkanya itu yang perginya adalah si uridunya. Tapi kalau misalkan yang perginya si orang lain pakai masdar, jadi uridu zahabaka ilal mustausofi. Oke. Hah? Kalau masdar biasa saja. Oke, contoh misalkan begini. Saya ingin kalian makan roti. Oh, gimana? Saya ingin kalian makan roti. Uridu. Pakai fi'il. Sekarang an dan fi'il mudore. Saya ingin kalian makan roti. Uridu. An. Antakulu al-khubza. Gitu. Sekarang pakai masdar. Uridu. Akala yakulu aklun. Uridu aklakum al-khubza. Gitu. Al-khubza jadi maf'ulun bihi dari aklakum, bukan dari uridu. Itu. Nah, kok bisa? Nah, makanya disitulah aklakum di sini menjadi masdar ya'maru amalal fi'il. Seakan-akan aklakum tuh akla fi'ilnya, kum fa'ilnya, al-khubza maf'ulun bihinya. Cuman bentuknya masdar dimodofkan ke fa'il, gitu. Sambung menyambung dengan pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya. Oke, itu an. Sekarang yang menasobkan berikutnya di bawah di sini di latihan 7 adalah masih an ya. Ya? Tapi apa masdar awal enggak dibatasi fi'il apa mutaaddi atau lazim enggak? Enggak. Mau fi'ilnya lazim ataupun mutaaddi, mau fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi itu bisa kemasukan masdar mu'awwal. Nah, itu tadilah. Kalau misalkan, karena kan saya ngambil contohnya kan makan. Saya ingin kalian makan. Sekarang saya ingin kalian keluar dari kelas. Nah, keluar kan fi'ilnya fi'il lazim. saya ingin kalian keluar dari kelas, maka uridu an takhruju minal fasli. Sekarang kalau pakai masdar, uridu kharaja yakhruju, masdarnya apa? Khuruj. 3 hari insya Allah. Khuruj ya. Gitu. Nah, maka uridu khurujakum minal fasli. Gitu, bisa, terserah. Oke. Nah, berikutnya latihan ke-8 di sini mengenai lam ta'lil. Lam untuk mengatakan, untuk menyatakan alasan. Ta'lil itu alasan. Alasan fi'il sebelumnya bisa terjadi. Contoh. Nadrusu al-lugata al-arabiyata. Alasannya apa? Alasan kita belajar itu apa? Linafhama. Gitu. Jadi alasan kita nadrusu itu apa? Supaya kita tuh linafhama Al-Qur'an al-Karima. Gitu. Oke. Nah, harokat lamnya tentu saja kasor bukan fathah. Oke, disebutnya dengan lamut ta'lil. Contoh, misalkan contoh yang lain. Kami pergi ke sekolah, ya kan? Kami pergi ke sekolah untuk belajar bahasa Arab. Apa? Kami pergi ke sekolah. Nadhabu ilal madrasati linadrusa al-lughata al-arabiyata. Gitu, gampang. Tinggal kreatif-kreatif. Nih ya, kalau di kitab-kitab sorof tuh ada peribahasa begini nih ya. Yang pintar tuh cukup contohnya satu. Nah, kalau yang bodoh dikasih 1000 contoh pun enggak bakal paham-paham. Gitu maksudnya ya. Nah, kenapa? Bukan itu mah alasan aja ulama sorof enggak mau bikin. Sekarang kalau buku sorof tuh nih ya, di kitab sorof tuh kan contohnya tuh sedikit satu saja. Sisanya ya dianalogikan sendiri saja. Jadi enggak ditulis semua tasrif lugawinya, ditulis semua. Bedanya ditulis itu penuh nanti kitabnya, bukan jadi matan lagi. Yang namanya matan tuh istilahnya tuh ringkasan ya kan. Matan tuh kan kitab intinya itu ringkasannya saja. Matan misalkan seperti apa? Sorof yang sering saya baca tuh adalah matan tasrif al-Izzi. Gitu ya. Itu simpel. Jadi contohnya enggak banyak-banyak. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini yumkin dengan la yumkinu. La yumkinuka ta'ammal mayali ya. Masih menggunakan an di situ sebagai fa'il. La yumkinuka, la yumkinu antajlisa huna. Gitu ya. Nah, la yumkinuka hadza maq'adu Utsman. Yumkinuka antakhruja. Jadi di sini mengenai imkan, amkana yumkinu. La yumkinuka antajlisa huna. Tidak mungkin bagi kamu untuk duduk di sini. Enggak boleh kamu duduk di sini. Hadza maq'adu Utsman, ini tempat duduk Utsman. Yumkin atau yumkinuka itu maf'ulun bihinya bisa disebutkan bisa enggak. Gitu ya. Atau katanya di sini yumkinuka al-khuruju minal fasli. Jadi istilahnya itu karena kan ada khuruj di situ pakai masdar, antakhruja di situ pakai an dan fi'il mudore masdar muawwal, maka bisa di ya, kalau berarti ada 4 kemungkinan ya, bisa yumkin saja dan khuruj saja. Nah, mana yang misalkan begini, ada yumkinuka, ada yumkinu, ada antakhruja, ada al khuruj saja, gitu kan. Nah, maka yang pertama yumkinuka al khuruju minal fasli, boleh. Yang kedua, yumkinuka antakhruja minal fasli, boleh. Yang ketiga, yumkinu antakhruja minal fasli, boleh. Yang keempat, yumkinu al khuruju minal fasli, boleh, tapi enggak tahu siapa yang keluarnya. Kalau yumkinul khuruju minal fasli, yumkinu al khuruju minal fasli, al khuruju fa'il dari yumkinu. Nah, cuman enggak ketahuan siapa yang keluar dari kelasnya, ya enggak? Kalau cuman pengumuman saja, ya kan? Boleh keluar dari kelas. Siapa yang keluarnya? Siapa saja. Kalau yang tadi, tiga kemungkinan yang tadi, sempit yang harus keluarnya kamu saja. Oke? Ada empat kemungkinan. Yang pertama, yumkinuka an khuru antakhruja minal fasli. Ka-nya ada, takhrujanya ada, benar-benar kamu yang keluar. Yumkinuka al khuruju minal fasli. Ka-nya ada, walaupun khurujnya tidak ada ka-nya. Gitu ya. Kemudian, kalau misalkan, berarti ada satu lagi sebetulnya. Yumkinuka khurujuka. Di khurujnya ada ka-nya, di yumkinukanya ada ka-nya juga. Gitu ya. Paham, paham, paham. Begitu kemungkinannya. Apa? Ya lam, karena yumkinu, yumkin. Kalau memungkinkan kamu, bisa jadi ini. Tumkin kita bisa ya. Apa? Yum, jadi tumkin. Gak mungkin ya. Apa yang memungkinkannya itu apa? Keluar, masuk atau apa? Misalkan memungkinkan kamu untuk belajar. Nah, belajar tuh fa'il dari memungkinkan. Bukan si kamunya. Memungkinkan belajar, siapa yang belajar? Kamu, ya kan? Nah, maka bagaimana kalau ada memungkinkan, ada kamu, ada belajar? Ya itu tadilah kalau misalkan kemungkinan-kemungkinan bisa begini. Yumkinuka anta drusa, ya kan? Yumkinuka ad-darsu. Ya kan? Itu seperti yang tadi ya. Yumkinunya jadi tumkinu. Kamu mungkin apanya yang mungkin tuh kan? Memungkinkannya tuh apa, hal yang memungkinkannya tuh apa? Kamu misalkan. Misalkan diubah jadi domain yang lain. Jadi berarti tadi yang file-nya itu file ini saja. File yang pertama awal tadi itu ya. Ya, apakah file yang lainnya secara tasrif boleh? Tentu saja. Kamu mau ditasrif misalkan yumkinu kan domir huwa ditasrif, ya silakan saja ditasrif. Cuman matching masuk ke kalimat ada apa enggak? Itulah susah. Sama seperti yajibu, wajaba yajibu, ya kan? Wajib. Wajaba yajibu, ya kan? Nah, kemudian yang wajibnya itu kan misalkan begini. Tajibu alaina sholatu. Wajib sholat atas kita, gitu kan? Nah, terus diganti menjadi ajibu. Saya wajib. Apaan yang saya wajib, gitu kan? Saya wajib, maksudnya apa yang wajibnya? Hal yang diwajibkannya itu kan sholat. Ya kan? Hal yang diwajibkannya itu kan sholat. Sholat kan domir hiya. Jadi tajibu. Kemudian sholat diwajibkan atas kita, gitu kan? Tajibu alaina sholatu. Oke? Nah, kalau domir yang lainnya, bosannya tidak dengan domir hum. Yajibuna. Enggak ada yajibuna. Yajibuna artinya apa? Kalian wajib, masa kalian wajib? Sholat yang wajib itu bukan kalian yang wajib, gitu kan? Bingung. Maka kalau misalkan memungkinkan apa dan seterusnya, secara kalau mau ditafsir ya silakan saja. Cuman praktek real dengan kalimatnya itu tidak, kita belum pernah dengar. Sering dengar tuh yajibu tajibu. Yajibu tajibu untuk wajaba yajibu ya, wajaba yajibu yang artinya wajib. Yajibu ataupun tajibu domir huwa dengan domir hiya. Domir yang lainnya saya belum pernah dengar. Beda dengan aujaba. Kalau aujaba dimasukkan ke wazan afala itu lain lagi. Jadi mewajibkan. Baru kamu mewajibkan, ya kan? Saya mewajibkan dan seterusnya. Yujibu. Aujaba yujibu. Baru disitu pakai semua domir silakan karena pelakunya. Misalkan jadi anta. Tujibu alayya as-salata. Kamu mewajibkan sholat atas saya. Yaitu misalkan. Tujibu alayya as-salata. As-salata jadi maf'ulun bihi dari tujibu fi'il mudhari domir anta. Tapi kalau wajabannya saja. Kalau misalkan mau ditasrif ya silakan saja lah. Kalau teman sekedar ngelatih lidah. Tasrif aja semuanya. Wajaba yajibu, yajibu, yajibani, yajibuna. Cuman real kalimatnya gimana? Bingung karena. Iya, nyari konteksnya bingung. Kalian wajib apa? Kalian wajib. Kalian kan manusia, sedangkan yang wajib itu kan biasanya itu kan bukan manusia. Sholat wajib atas kita. Sholat manusia bukan? Bukan. Sholat hukumnya wajib kan? Kalian hukumnya wajib. Nah, maksudnya kalian hukumnya wajib apa coba? Kamu wajib. Kamu wajib. Saya sunnah gitu ya. Antum haram. Yeah. apa yungkin uka sholatu gitu kan, mungkin bagi kamu sholat gitu kan, yungkin uka sholatu huna, memungkinkan bagi kamu sholat di sini gitu maksudnya enggak. Nah maka yang memungkinkannya, hal yang memungkinkannya apa, sholatnya, maka sholat jadi fa'il dari yumkinu itu. Oke. Kamu mungkin, kamu enggak mungkin gitu kan. Ini enggak mungkin apa? Enggak mungkin nikah? Enggak. Gitu. Semuanya memungkinkan. Mungkin memungkinkan itu apanya halnya. Kalau mau ditasrif silakan saja, ya kan? Dan itu istilahnya apa Pak? Kalau yang fa'ilnya harus orang ketiga itu apa tuh? Istilahnya apa? Sebutannya apa tadi? Yang fa'ilnya harus orang ketiga. Ya fa'ilnya dhamir ghaib. Enggak ada istilahnya yang barusan saya sampaikan. Fi'il-fi'il yang istilahnya itu tidak cocok buat orang, itu enggak ada istilahnya. Cuman itu saja, kita lihat dari konteksnya saja. Belum pernah nemu, belum pernah nemu ya jibu itu buat orang. Tapi ya, sama lihat dari segi maknanya, lihat dari segi maknanya. Kayak misalkan wajib, dari segi makna wajib itu pasti bukan buat orang. Kemudian memungkinkan itu pasti buat bukan buat orang. Lihat saja. Kamu orang yang memungkinkan. Nah, apa maksudnya yang memungkinkan? Kamu mungkin, kamu enggak mungkin, mungkin enggak mungkin. Apa mungkin itu memungkinkan mungkin membawamu ke puncak. Misalnya. Nah, yang memungkinkannya itu apa? Membawanya, bukan mobilnya. Membawanya. Ya kan? Yumkinu asayarota, ya kan? Yumkinu asayarota antahmilaka. Gitu, ya kan? Mungkin, ya kan? Si mobil tersebut membawa kamu dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian munzu. Munzu di situ dipergunakan sebagai huruf jar, ya. Munzu itu digunakan sebagai huruf jar. Di sini yang simpel saja ya, munzunya sebagai huruf jar. Padahal di situ ada munzu itu antara huruf jar bukan huruf jar, astagfirullahaladzim, zorob. Ya, bukan huruf jar. Di depannya jadi mudhof ilaihnya. Munzu ini zorob, zaman, dimudhofkan. Nah, apakah dimudhofkan ke satu kalimah, satu kata, atau ke satu jumlah? Beda-beda di situ ya. Nah, di sini yang simpel, munzu dimudhofkan ke satu kata. Yaumi mudhof ilaih dari munzu. Gitu ya. Bisa saja, munzu kharaja zaidun. Bisa saja kayak gitu. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jumu'ati. Saya tidak melihat si Muhammad dari semenjak hari Jumat. Mundu itu semenjak ya. Pakai za mundu bukan mundu. Mundu mah daerah di Cirebon, daerah mundu. Ada pasir mundu ya, di mundu. Kemudian nah di sini juga sama ya. Arju an penggunaan an masdariyah. Selesai. Sekarang pelajaran ke-18. Masih ada annya. Beda-beda domir ya. Tuh lihat ana an hadzhaba. Ana uridu an adzhaba. Ah, ini mana biasa. Dalam artian yang punya keinginan dengan yang perginya orang yang sama. Oknum yang sama. Anti, anti, ya kan? Padahal bisa divariasikan. Di sini lurut, padahal bisa divariasikan. Misalkan begini, anti turidina an tadzhabi. Kemudian hunna yuridna an yadhabna, itu mah simpel banget, padahal bisa divariasikan, benar-benar divariasikan 14 kali 14. Yuridunya domir apa saja, yang perginya domir apa saja, jadi luas sekali. Bukan harfu jar, dorob, mudof. Tapi di sebagian juga ada yang mengatakan muncul turuk jar sih. Karena kan huruf jar itu kalau di pemula huruf jar itu kan di jurumiyah huruf jar itu ada 9. Kalau di alfiyah huruf jar itu ada 20. Kalau di yang lebih tinggi dari alfiyah huruf jar itu ada 36 kalau tidak salah. Banyak banget. Nah, huruf jar itu ada yang disepakati ke huruf jarannya, ada yang dipersihkan apakah dia huruf atau isim. Namun munzu ini ulama berbeda pendapat apakah munzu ini isim atau huruf. Kalau munzu dianggap sebagai huruf, jadi huruf jar. Kalau munzu dianggap sebagai isim, maka jadi zorob zaman. Gitu, terus saya kurang tahu apakah perbedaan kenapa-kenapa. Enggak, karena mungkin tergantung konteksnya juga. Saya belum baca mengenai kitab-kitab mengenai ikhtilaf antara Basrah dengan Kufa ya. Karena memang Basel dengan Kufah perbedaannya tuh dalam masalah apa sih? Kita belum bacanya, belum baca ikhtilaf apa? Ikhtilaf nahwiyin, perbedaan ulama nahu antara mazhab Basro dengan, karena mazhab itu kan ada yang pertama adalah mazhab Basro paling jadul, kemudian mazhab Kufah, kemudian mazhab Baghdad, kemudian mazhab Andalus. Nah, ada yang mengakui cuma dua saja, mazhab Basro dengan mazhab Kufah. Karena yang mazhab Baghdad pun itu aslinya itu adalah mazhab Basro. Gitu katanya. Nah, ada munzu, ada muz. Perbedaannya apa? Karena apa? Ini jarang muncul ya. Saya juga enggak terlalu paham antara munzu dengan muz. Padahal dari segi makna artinya sama-sama sejak. Cuman kalau muz itu pasti di depannya itu kalimat. Pasti jumlah dimudhofkannya. Tapi kalau munzu itu bisa dimudhofkan ke, yaitu tadilah bisa ke kalimat ataupun ke satu kata saja. Gitu. Nanti di Alfiah adalah. Kemudian berikutnya, jadi di sini masih mengenai an ya. Kemudian di situ mengenai alamat nasab ada di situ ya. Fi'il mudhari alamat rofa, kemudian mudhari mansub dengan alamat nasabnya. Oke, misalkan yadhhabu alamat rafa'nya dhamma. Yadhhaba alamat rafa'nya fathah. Ya, urutkan saja semua fi'il mudhari. Misalkan begini, fi'il mudhari itu yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna, tadhhabu tadhhabani tadhhabuna, tadhhabina tadhhabani, tadhhabna adhhabuna adhhabu. Semuanya rafa'. Alamat rafa'nya apa? Yadhhabu dhamma, yadhhabani alif madomirnya, bukan tanda rofaknya. Subutun nun. Berarti yadhhabu dhamma, yadhhabani subutun nun, yadhhabuna subutun nun. Ya kan? Tadhhabu dhamma, tadhhabani subutun nun, yadhhabna. Yadhhabna. Yadhhabna. Tidak punya alamat rofa karena dia mabni. Kejebak semua. Mabni itu tidak terkena istilah rofa. Mabni. Kejebak. Tazhabu anta tazhabu doma. Tazhabani subutun nun. Tazhabuna subutun nun. Tazhabina subutun nun. Tazhabani subutun nun. Tazhabna mabni. Azhabu subutun nun. Nazhabu subutun nun. Azhabu doma. Nazhabu doma. Selesai. Kemudian nasob, ya, dari yadhhabu menjadi yadhhaba, yadhhaba, yadhhaba, yadhhabu, tadhhaba, tadhhaba, yadhhabna, tadhhaba, tadhhaba, tadhhabu, tadhhabi, tadhhaba, tadhhabna, adhhaba, nadhhaba. Yadhhaba alamat nasobnya fathah, yadhhaba alamat nasobnya alif lagi, sembarangan, hah? Enggak ada fathah di situ apa? Alif. Alif dulu apa fathah dulu sih? Hah? Kan itu mah domir. Lawan dari subutun nun, hadzfun nun. Itu hadzfun nun. Nunnya dihapus. Hadzfun nunnya dihapus. Tanda nasabnya apa? Apa tandanya nasab? Nunnya dihapus. Ketidakadaan tanda adalah sebuah tanda. Bagaimana ngebedain Fitri sama Putri yang enggak ada tai lalatnya itu Fitri misalkan. Gitu ya. Yang ada tai lalatnya Fitri, yang tidak ada tai lalatnya Putri. Tanda Putri berarti apa? Tidak ada tai lalat. Gitu, selesai. Gitu ya. Hiya tadhhaba fathah, tadhhaba hadfun nun, yadhhabna mabni. Tadhhaba fathah, tadhhaba hadfun nun, tadhhabu hadfun nun, tadhhabi hadfun nun, tadhhaba hadfun nun, tadhhabna mabni, adhhaba nadhhaba fathah. Yang jazm juga sama, di sini tidak ada yang jazm. Yang jazm sekalian yadhhaba, kemudian sama yadhhaba yadhhabu, tadhhaba tadhhaba yadhhabna. Ya kan, tadhhab, tadhhaba, tadhhabu, tadhhabi, tadhhaba, tadhhabna, azhab, nadhhab. Yang sukun berarti alamat jazmnya sukun. Yang hadfunun, hadfunun. Domir huna, domir antuna, mabni. Selesai. Gitu. Sekarang itu fiilnya sehat semua. Bagaimana kalau misalkan da'a yad'u. Yad'u. Yad'u. Kalau nasob, yad'uwa. Kalau jazm, yad'u. Oke. Sekarang yang rofa dulu, yad'u. Tanda rofanya. Tanda rofaknya yad'u. Tanda rofaknya. Sejak kapan sukun jadi tanda rofak? Ngarang. Kan kalau tidak ada apa-apanya. Yad'u. Dua harokat. Kalau ada an yad'uwa. Kalau ada lam yad'u. Nah sekarang yang rofak dulu. Yad'u. Ujungnya huruf waw ya enggak? Oke. Yad'u. Tanda rofaknya. Yang wau mah domiruhum. Hah? Domah tak terlihat, cuman itu pakai bahasa Indonesia Raya. Domah muqaddarah. Ya do'u tanda rofanya apa? Domatun muqaddaratun alal wawi mana amin zuhuriha. Asikolu. Itu ya do'uwa tanda nasabnya. An ya do'uwa. An ya do'uwa. An yad'uwa itu mah jelas fathah muncul fathahnya. Yad'u yad'uwa gitu kan. Ya enggak? Ayo dong, ayo syarikna syarikna. Ayo bareng-bareng ikut-ikut. Syarikna itu artinya apa? Ayo ikut serta bareng sama kita. Gitu. Ini kalau di grup WA kalau yang teman-teman Lipi ya, grup ya teman-teman Lipi ya. Wow, kalau lagi debat semuanya bahasa Arab semua. Ya mungkin itu. Gue mau mantau aja. Kata teman-teman yang itu, syarikna, syarikna. Gitu, ya, bareng-bareng, ah enggak. Kapan aja yang didebatin tuh kan. Padahal sama-sama dulunya, sama-sama aktif DPKS. Wah jadi beda pendapat. Gitu, kan. Ini ya pakai harus pakai satu mazhab. Ini enggak, gue enggak mau pakai mazhab gitu kan. Wah rame. Seru tapi apa semuanya pakai bahasa Arab semua, bahasa Arabnya bahasa Arab fasih semua gitu kan seru. Kenapa kagak mereka tuh sudah kagak buka buku lagi debatnya tuh teman-teman yang sudah S2 yang satu lagi jalan S3 yang satu udah S2 gitu kan seru gitu kan. Saya cuma ngeliatin aja nikmatin bacaannya aja seru. Ya, grup kita bahasa Arab tapi masih ngawur. Saya sih cuman bagian bawelnya aja. Gak apa-apa, silakan saja. Cuman saya cuman ngoreksi bahasa saja. Masih ada zalika jumlah gitu kan. Masih banyak spasinya kurang, hamzahnya kurang gitu kan. Tulisannya gitu kan. Tidur masih salah tulisannya. Saya cuman ngebawelin yang begitu. Gak apa-apa, silakan saja. Gitu. Sebelum nanti istilahnya tuh takutnya apa? Takutnya kalau misalkan saya nulis pakai bahasa Arab semua, bek diem, nggak bisa komen karena nggak paham. Jadi nggak apa-apa, kalian aja duluan deh, kalian aja duluan. Kalau udah agak lama, baru saya yang ngocehnya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Di sini tidak ada tanda jazmnya. Oke, kita lanjutkan. Ah, kemudian lihat di situ ada latihan ke-8 ya. Allah itu terdiri dari an dan la. Allah. Ya kan? Nah, di situ arju antadkhula. Saya harapkan kamu masuk. Kemudian arju alla tadkhula. Saya harapkan kamu jangan masuk, kamu tidak masuk. Ada la-nya an walaupun ada la tapi pengaruh an-nya masih sampai ke fi'il mudhari yang setelahnya. Karena la di situ la nafiyah tidak ngasih pengaruh. Jadi fi'il mudhari-nya terpengaruhnya sama an-nya. Gitu ya. Seperti misalkan likaila walaupun ada la-nya tapi karena ada li-nya tetap jadi nasab. Likaila taksau ala ma fatakum. Gitu ya. Amara alla ta'budu illa iya. Itu kan amara alla ta'budu illa iyyahu. Ta'budu hadfun nun karena ada an di situ walaupun ada la-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ke-9 mengenai huruf jar kaf. ya bukan ka tapi kaf, al-kafu, kaf al-jarroh, kaf yang menjarkan, kaf huruf jar ya. Fungsinya apa? Kaf itu termasuk ada tuh tasbih, termasuk perangkat untuk tasbih, tasbih itu menyerupakan. Hadhil madrasatu kal masjidi, menyerupakan sekolah dengan masjid. Sekolah ini seperti masjid. Gitu. Dari segi apanya? Di sini enggak disebutkan kemiripan antara sekolah dengan masjid. Apakah dari segi besarnya atau dari segi bentuk bangunannya? Kemudian hadhil qahwatu kal ma'i. Kopi ini seperti air. Apa mungkin dari segi tawarnya? Ini kopi kayak air. Apanya? Tawar, enggak manis, enggak pahit. Nah, tawar yang di kopi dengan tawar yang di air, mana yang lebih tawar? Air. Nah, makanya ka setelahnya itu musyabbah bihnya itu lebih mempunyai sifat yang lebih. Kamu seperti singa, mana yang lebih galak? Kamu apa singa? Singa lah, kamu enggak gigit saya, singa mah gigit saya. Gitu. Kemudian udah selesai ya. Berikutnya pelajaran ke-19. Mana sih pelajaran ke-19? Ah, pelajaran ke-19 mah apaan? Tidak ada teori baru. Oh, ada lan di situ. Ya. Pelajaran ke-19, huruf yang nasab yang berikutnya yaitu lan. Seperti yang saya sampaikan, yang menasabkan fi'il mudhari langsung itu ada 4. An, lan, idzan, kae. An, lan, idzan, kae. Nah, di sini an itu kakak pertama, lan kakak kedua. Semuanya ada 10 ya. Nah, lan di situ. Lan ini untuk menegatifkan mustakbal. Lan ini termasuk harful istiqbal. Maka di i'rabnya tuh lan harfun nasbin wa nafyin wastiqbalin. Lan itu adalah huruf nasob, huruf nafi menegatifkan dengan huruf istiqbal untuk waktunya akan datang. Menegatifkan sesuatu yang belum terjadi. Saya tidak akan mandi misalkan. Gitu ya. Apakah li ta'bid? Apakah lan ini konsekuensinya adalah untuk abadan selamanya? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Suka ada yang mengatakan lan itu untuk selamanya. Enggak lah. Di surat Maryam lan itu khusus untuk hari ini. Walan ukallimal yauma insiya, gitu kan? Walan ukallimal yauma, saya tidak akan berbicara dengan manusia hari ini. Jadi hari itu saja, tidak selamanya, enggak kan? Jadi karena kan kebanyakan lan tuh walan tardo anka al-yahudu walan nasoro, gitu kan? Walan tardo anka al-yahudu wala an nasoro. Al-yahudu walan nasoro itu fa'il dari tardo. Yahudi dan Nasoro ini tidak akan ridho kepadamu selamanya. Ya kan? Nah, selamanya itu bukan dari lannya. Selamanya itu dari setelahnya. Ya kan? Walantar doan kal yahudu walanasoro hatta tatabi'a millatahum. Sampai kalian ngikutin agama mereka. Berarti kalau misalkan selama kalian berpegang dengan agama kalian, selamanya bakal enggak ridho. Gitu. Jadi maksud selamanya itu bukan dari lannya. Karena lan itu tidak ini ramai nih kalau ngelihat ke kitabnya, apakah lan ini mempunyai konsekuensi selamanya, dijawab oleh Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari ini walaupun Mu'tazilah tapi di tafsirnya Al-Kasyaf itu bagus banget. Mengenai di Ibnu Hisham juga dijelaskan, di Mughni Labib Ibnu Hisham, bahwasanya lan itu tidak li ta'bid, ta'bid itu abadan. Nah, kalau misalkan bukber besok 2 bulanan kurang ya. Tanggal 27 Februari buka itu. Rencanain mau beli kitab apa? Yang belum punya Alfiyah Ibnu Aqil Muhammad bin Abdul Hamid, cepetan tanggal 1. Jangan nunggu, kalau perlu tanggal 1 pas begitu buka, yang lain lagi upacara pembukaan, kita langsung nyari buku. Bukan masalah, terserah. Takut habisnya, ya kan? Karena bukunya bukan buku inceran semua. Saya juga mau beliin halaqah ahwat saya kan 2 kan, saya cariin, maka buru-buru saya mungkin tanggal 1 buat mereka kan yang halaqah ahwat. Dulu-dulu antum atau saya duluan aja kesananya nanti ya. Gitu, karena bukan harga mungkin sekitar 100-an lah. Kalau misalkan mau nunggu murah, hari terakhir. Ya hari terakhir memang murah, tapi bukunya sisa. Enggak ada. Kadang ada bukunya tapi jilid satunya, jilid duanya enggak ada gitu kan, kayak kemarin. Ya kan? Saya juga pas hari-hari terakhir tuh kesana lagi. Saya kesana lagi hari terakhir banget kesananya, pas udah beres-beres, lapaknya udah dibongkar-bongkarin. Saya kesana lagi. Kan sekalian aja pulang dari tempat ngajar kan, deket sekalian jalan, mampir lagi aja ke situ hari terakhir. Nah pas kesana, udah diberes-beresin, ada satu lapak hitam tuh yang belum diberesin semuanya kan, baru diturun-turunin. Nah ini berapa gitu kan, terus dia bilang, saya jual murah deh gitu kan, 85.000. Oh enggak ah, kagak ada jilid satunya gitu kan, ada 3 jilid, dijual murah. 85.000 gitu kan, tapi cuman ada dua, satunya lagi kagak ada. Ya enggak, tetap enggak mau gitu kan. Karena ngapain juga gitu kan, walaupun cetakannya bagus ya. Cetakan yang paling bagus tuh dari Ibnul Jauzi ya, kalau menurut teman-teman yang paling bagus tuh cetakan tuh dari Ibnul Jauzi. Nah, ini kan dari Ibnul Jauzi nih penerbitnya. Nah, tapi itu dari Ibnul Jauzi yang Mesir. Yang paling bagus tuh dari Ibnul Jauzi yang Saudi. Mahal banget, makanya cetakannya mahal banget. Gitu ya. Jadi ini ada lan menasobkan fi'il mudore, lan menegatifkan fi'il mudore. Yang asalnya positif jadi negatif. Gitu. Kai salah satu huruf jar yang menasobkan. Ya. Menasobkan kai itu nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada lan kai. Kainya. Nah. Sebenarnya lan yang menasobkan atau kainya? Ah, pertanyaan bagus. Yang menasobkannya itu si lamut taklilnya atau si kainya, ya kan? Nah, lihat di sini. Kan yang menasabkan fi'il mudorenya itu kan ada 4. Anlan, idan, kai. Ya kan? Kemudian ketika adanya sih di ini yang penjelasan yang bagus tuh ada di Tupatusaniyah ya. Tupatusaniyah itu syarah Jurumiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Di situ jelas banget perbedaan antara lam taklil saja, kemudian kai saja. Kemudian lam dengan kai. Nah, di situ saya enggak hafal rinciannya ya. Harus dibaca kitabnya. Kalau saya paham tapi saya enggak hafal, beda. Kalau misalkan bukunya ada baru bisa saya jelaskan. Itu ada di situ. Coba lihat. Tapi ini yang bahasa Indonesianya ya. Saya enggak tahu nih kalau dengan bahasa Indonesianya sama apa enggak. Adanya di nasab. Adanya di bab fi'il 126. Nah, lihat di sini nih. 126. Kemudian di sini lihat di sini. Yang menasabkan fi'il mudhari ada 10, terbagi menjadi 3 macam. Yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10 dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, terus yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarotan jawazan, kemudian yang ketiga yang dinasabkan dengan fi'il mudhari dengan an mudmarotan wujuban. Ya, jadi kalau an mudmarotan jawazan, annya bisa muncul li'an itu khusus untuk yang di lamut taklil saja. Kemudian bagian yang pertama, yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya ada 4, yaitu an, lan, idzan, kae. Kae menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Contoh, ya, di sini ada contohnya. Adapun kai adalah huruf masdar dan nasab. Dapat dinasabkan dengan huruf ini secara penutup harus didahului lam ta'lil. Didahului lam ta'lil yang menunjukkan mana alasan. Likaila kaila yakuna dulatan. Nah, oh iya. Cuman si lam ta'lilnya ini bisa muncul, bisa takdir. Jika fi'il mudhari itu tidak didahului oleh lam ini, maka secara lafad ataupun secara takdir, maka fi'il mudhari itu dinasobkan dengan perantaraan mudmarotan. Sedangkan huruf kai adalah huruf ta'lil. Oh gitu. Jadi kai'an. Gitu katanya. Jadi memang kalau misalkan seperti begini, maka kai di sini bukan yang menasobkannya benar, tapi ada lamnya. Kenapa? Irobnya nggak tahu, baca aja Kafrowi. Punya siapa ini? Punya Adit. Oke, itu ya. Jadi mengenai lan. Kemudian udah segitu pelajaran ke-20 nanti.